إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Seluruh ikhwan hadirin yang saya muliakan dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah 17 Syaban 1435 Hijriah atau bertepatan dengan 15 Juni 2014 kita berkumpul di Masjid Jami', Masjid Agung Kota Purbalingga ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjadikannya sebagai masjid yang makmur, masjid yang dipenuhi dengan ibadah-ibadah sunnah, dipenuhi dengan ilmu-ilmu syariat. Kita berkumpul untuk kembali bersama-sama melakukan amalan mulia talabul ilmi, belajar ilmu Islam, dalam rangka kita bersama-sama untuk terus mengevaluasi perjalanan Islam kita, mengevaluasi perjalanan iman dan akidah kita, dan mengevaluasi perjalanan ibadah, akhlak dan muamalah kita untuk atau dalam proses perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan talabul ilmi, iman, akidah, ibadah dan seluruh urusan agama ini yang sedang kita jalani terkoreksi dan terbimbing, untuk kemudian besar harapan seluruh amalan iman dan ibadah kita ini menjadi amalan makbulan, amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iman kita menjadi iman makbulan sahihan, iman yang diterima di sisi Allah dan sebagai iman yang benar. Melalui ilmu pula, dengan izin Allah, seorang bisa mengevaluasi akidahnya untuk menjadi akidah yang sahihah, akidah yang benar dan lurus yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Begitu seterusnya. Ini semua masuk dalam bagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita mendengarnya dan menyampaikannya. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, pasti Allah jadikan dia faqih, faham, mengerti tentang urusan agamanya. Dengan itu dia mengerti tentang perkara-perkara iman, mana yang benar dari keimanan tersebut dan mana yang salah dari sistem beriman. Begitu juga melalui ilmu dengan izin Allah, dia akan tahu mana akidah yang lurus yang diridhai oleh Allah dan mana yang ternyata itu telah keluar dari rel akidah yang diridhainya. Dengan ilmu, setelah adanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala, seorang akan meraih jannah Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, majlis ini adalah majlis ilmu. Untuk tidak kemudian kita hanya bisa menjadi hamba-hamba Allah yang mengklaim, mengaku bahwa diri kita telah beriman dengan iman yang lurus, dalam keadaan realitanya dan faktanya akidah dia telah keluar dari rel bimbingan yang benar. Karena memang Islam secara umum tidak menerima klaim. Islam hanya menerima kebenaran dan pembuktian. Begitu juga As-Sunnah dan As-Salafiyah yang akan diridhai oleh Allah adalah yang sesuai dengan fakta dan realitas salafiyah itu sendiri. Hakikat yang sebenarnya dari salafiyah, sekadar pengakuan dan klaim tidak bermanfaat. Oleh karena itu, melalui kajian muhadharah kali ini, tema dan tajuknya sudah diketahui oleh antum insyaallah. Mengenal prinsip-prinsip salafi lebih dekat. Lebih dekat lagi. Tentunya semua itu harus berjalan di bawah bimbingan ilmu. Topik ini menjadi penting, urgen di masa seperti ini, karena yang pertama, tidak jarang dari umat Islam yang belum mengerti dan faham apa itu salafiyah, atau ketika mendengar kalimat salafi. Di sisi lain, di zaman seperti ini tidak sedikit pula pihak-pihak yang mengklaim, mengaku bahwa dia berada di atas salafiyah dan bahwasanya dirinya adalah salafi, atau dakwahnya adalah dakwah salafi, atau akidahnya adalah akidah salafi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu saya dan antum semuanya untuk bisa membahas permasalahan ini di bawah bimbingan dalil Al-Quran dan Sunnah dan bimbingan generasi terbaik umat ini. Islam tidak menerima klaim. Allah Subhanahu wa taala menuntut dari kita bukti. Oleh karena itu di antaranya Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengaku mencintai Allah, mengklaim dirinya mencintai Allah, apa bukti yang diminta oleh Allah? Qala fattabi'uni, katakan wahai Muhammad kepada mereka, hendaknya kalian mengikuti bimbinganku, perintahku, prinsipku, yakni prinsip Rasulullah. Jadi kalau ada seorang hamba mengaku, meyakini, bukan sekedar mengaku, bahwa dirinya cinta Allah, Buktinya adalah dia senang dan komitmen kepada perintah-perintah Rasul, prinsip-prinsip akidah Nabi, prinsip-prinsip iman, ibadah dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau terbukti, maka klaim atau pengakuan dia itu benar. Kalau ternyata dia tidak mau mengikuti Rasulullah dalam berbagai urusan agamanya, maka pernyataan dirinya bahwa dia mencintai Allah itu adalah dusta belaka. Dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala membantah ahlul kitab yang mengklaim bahwa, kata orang-orang Yahudi, kami berada di atas agama Ibrahim. Orang-orang Yahudi mengklaim bahwa akidah kami dan prinsip kami ini bersambung berkelanjutan sampai kepada Nabi Allah Ibrahim, dan Nabi Ibrahim bagian daripada kami. Di sisi lain kaum Nasara juga demikian. Kata Nasara, kami ini adalah pelanjut-pelanjut dakwah Nabi Ibrahim, dan akidah kami di bawah prinsip-prinsip akidah Nabi Ibrahim. Tidak kalah gencarnya kaum musyrikin Arab, musyrikin Quraisy, yang memang secara nasab kebetulan mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim, mengklaim bahwa ritual-ritual kami selama ini, cara beribadah kami selama ini, keyakinan-keyakinan dan prinsip-prinsip kami selama ini adalah sesuai dengan prinsip-prinsip Nabi Ibrahim. Kami adalah pelanjut dakwah Nabi Ibrahim. Melihat atau menghadapi fenomena seperti ini, maka turunlah ayat Al-Quran. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima. Terakhir Allah mengatakan, wa ma kana minal musyrikin. Bukanlah Ibrahim itu akidahnya, sistem imannya dan dakwanya berada di atas prinsip Yahudi dan prinsip-prinsip Nasara. Dan tidak pula, tetapi dia Ibrahim, kata Allah, berada di atas bimbingan yang hanif. Dan bukan pula Ibrahim, Nabiullah Ibrahim, bagian daripada kaum musyrikin. Sehingga Allah tepis dan Allah bantah pengakuan-pengakuan mereka. Kalian wahai Yahudi, agama kalian, akidah, prinsip dan ritual-ritual kalian bukanlah ritual dan akidah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Ibrahim. Kalian Nasara juga demikian. Dan kalian wahai musyrikin juga demikian. Kalau musyrikin Quraisy tidak tanggung-tanggung, bukan hanya sekedar nasabnya, tetapi bahkan tinggal di Mekah, tempat Nabi Ibrahim dan putranya Ismail mendirikan Al-Masjidil Haram, mendirikan Ka'bah di Makkah. Tapi semua itu tidak berfungsi. Sejarah keturunan, tempat tinggal dan kedaerahan tidak berfungsi untuk kemudian merekomendasi akidah dan prinsip seseorang bahwa dia berada di atas kebenaran. Kenapa kalian mengatakan diri kalian di atas kebenaran? Ya, kami di atas kebenaran karena di kota ini dilahirkan tokoh ini dan tokoh itu. Lu kenapa kalian meyakini bahwa kalian berada di atas kebenaran? Ya, kami secara nasab bersambung kepada fulan dan fulan, ulama ini dan ulama itu, syekh ini dan syekh itu. Nasab kami bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata semua itu tidak bermanfaat. Islam membutuhkan dan menuntut bukti, fakta, realita. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laisa bi amaniyikum wala amaniyyi ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bih." Islam ini, kebenaran itu, jannah, surga, ridha Allah, itu bukan dengan angan-angan kalian, klaim-klaim kalian, dan tidak pula berdasarkan klaim-klaim ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Allah lanjutkan, may ya'mal su'an, barang siapa yang berbuat kejelekan, kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan akidah dan prinsip-prinsip iman, yujza bih, pasti dia akan dibalas sesuai dengan penyimpangan atau kemaksiatan dan pelanggarannya itu. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, di zaman ini kita mendengar banyak, termasuk kita juga, mengaku diri kita sebagai salafi. Maka salafiyah itu menuntut dari kita bukti, menuntut dari semua yang mengklaim dirinya berada di atas manhajus salaf, bukti. Nah, untuk itu kita ingin mencoba mempelajari sekelumit penjelasan tentang apa itu salafiyah dan apa itu salafi. Kalimat salafi adalah nisbah kepada generasi salaf. Kata-kata salaf secara bahasa, maknanya adalah generasi yang mendahului kita. Itu kata-kata salaf. Tunggalnya disebut salif, orang yang mendahului kita. Salaf jamak, yakni generasi atau orang atau kaum yang telah mendahului kita, hidup sebelum kita. Itu secara bahasa. Semua pihak, orang tua kita, nenek moyang kita, di kota ini, di kota sana, di negeri sana, yang mendahului kita, dikatakan itu adalah salaf kita, yakni pendahulu yang mendahului kita. Tetapi secara istilah, ketika disebutkan kalimat salaf, yang dimaksud adalah tiga generasi pertama Islam ini. Tiga generasi pertama yang disebutkan dalam hadis yang ma'ruf di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Siapa mereka? Para sahabat Nabi, generasi yang di sana hidup Rasulullah bersama mereka, berjalan bersama mereka, beriman bersama mereka, berislam bersama mereka. Itulah generasi pertama. Kemudian Rasulullah melanjutkan, kemudian generasi yang berikutnya, yaitu generasi yang diistilahkan dengan at-tabi'un atau disebut at-tabi'in. Siapa at-tabi'in? Yaitu orang-orang atau generasi yang sempat berjumpa dengan para sahabat Nabi walaupun seorang. Dia disebut sebagai tabi'i. Nah, berjumpa dalam pengertian bertemu, melihat, kemudian berjalan di atas akidah dan prinsip-prinsip sahabat. Nah, ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, kemudian generasi berikutnya, kata Nabi, yaitu diistilahkan dengan tabi'ut tabi'in, pengikut para tabi'in, dari kalangan orang-orang yang berjumpa dengan tabi'in dan mengikuti jejak tabi'in dalam prinsip-prinsip iman, akidah, dan memahami Islam ini. Tiga generasi inilah yang kemudian diistilahkan dengan as-salaf. Kemudian sebagian ulama menambah dengan kalimat as-salafus salih, pendahulu umat ini yang salihin. Kenapa diberi itu? Karena ternyata muncul di zaman tabi'in misalnya. Secara zaman hidup di waktu itu memang pendahulu kita, tapi ternyata akidahnya Jabriyah, akidahnya Qadariyah. Ya. Barakallahu fikum. Akidahnya Mu'tazilah. Maka dia tidak dinamakan sebagai salaf dalam pengertian istilah. Walaupun secara bahasa bisa-bisa saja disebut sebagai salaf secara makna bahasa, tetapi secara makna istilah tidak termasuk generasi salaf. Jahm bin Safwan, Ghailan ad-Dimashqi, Amr bin Ubaid yang bermadhab Qadariyah, dan yang semisal mereka itu tidak termasuk salaf. Dhul Khuwaisirah, ya, walaupun sempat melihat Nabi, tidak disebut sebagai salaf saleh. Atau dari kalangan kaum munafikin yang hidup bersama Nabi, sholat juga di sholat Rasul, masjid Nabi, ya, berkumpul dengan sahabat, menghadiri majlis-majlis Rasul. Kalau dia munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, maka tidak termasuk kategori salaf dalam pengertian istilah. Oleh karena itu, ulama membatasi dengan kalimat as-salafus soleh. Abdurrahman bin Muljim. Siapa Abdurrahman bin Muljim? Pembunuh Ali bin Abi Thalib, berpaham Khawarij. Walaupun pernah bertemu dengan sahabat Umar ibn Khattab, bergaul, berinteraksi dengan para sahabat, bahkan pernah menjadi guru pengajar dalam bidang Al-Quran di Madinah di masa pemerintahan Umar ibn Khattab, bahkan pernah menjadi utusan Umar ibn Khattab. Ya, perhatikan baik-baik, pernah menjadi utusan. Kalau sudah menjadi utusan, berarti mendapat rekomendasi. Ketika gubernur Mesir Amr ibn al-As menulis surat kepada Amirul Mukminin Khalifah di Madinah, meminta seorang pengajar Al-Quran yang akan mengajari kaum muslimin di Mesir, maka Umar ibn al-Khattab mengutus Abdurrahman bin Muljim dan memberikan sebuah surat dari Khalifah kepada gubernur. Saya kirim kepada kalian Abdurrahman bin Muljim sebagai pengajar Al-Quran. Tolong, kalau sampai di negeri Mesir, hormati dia. dan bangunkan tempat untuk mengajar Al-Quran. Luar biasa. Ternyata bersama pergaulan dan perkawanan, dia ternyata bergabung ujung-ujungnya dengan Khawarij dan menjadi pembunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Berjalan waktu, jadi gak cukup saya direkomendasi oleh Syekh Fulan. Saya ini sudah mendapatkan surat tazkiyah dari Syekh Fulan. Loh kok Syekh Fulan ini Amirul Mukminin Umar ibn Khattab ya, merekomendasi. Tetapi rekomendasi itu ternyata bersama waktu harus terbuang dan tidak boleh digunakan, karena fakta pada hari berikutnya menunjukkan dia tidak istiqamah di atas manhaj yang lurus. Jadi jangan sibuk dengan tazkiyah-tazkiyah. Di zaman seperti ini jangan sibuk dengan rekomendasi-rekomendasi. Yang merekomendasi adalah amalan kita, akidah kita, manhaj kita, yang tadi disebutkan dalam ayat, laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab may ya'mal su'an yujzabih. Bukan dengan klaim-klaim kalian dan tidak pula dengan klaim atau angan-angan ahlul kitab. Barang siapa, kata Allah, yang berbuat jelek, jelek dalam imannya, jelek dalam akidahnya, ibadahnya, manhajnya, yujzabih, pasti dia akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Gak berfungsi klaim. Apalagi harus ditampilkan. Sekarang ini zaman penuh dengan gemerlap, gemerlap yang indah. Ditampilkan sebelum muhadharah bahwa penceramah kita ini pernah belajar kepada Syekh Fulan dalam bidang ini, pada Syekh Fulan dalam bidang itu, kepada Syekh Fulan dalam bidang fikih, pada Syekh Fulan dalam bidang usul fikih, dalam bidang Quran begini, dalam bidang qiraah begini. Sekarang sedang musim punya web khusus. Di web itu ditampilkan biografinya. Semua itu tidak bermanfaat kalau tidak dibuktikan oleh keistiqomahan, kebenaran akidah, dakwahnya, manhajnya. Maka sekali lagi, betapa pentingnya kita terus mempelajari apa itu salafiyah, sehingga benar-benar berada di atas cahaya kebenaran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalimat salaf itu sendiri, mungkin tidak sedikit dari umat Islam yang heran, apa sih salaf, salaf, salaf, salaf. Kalimat salaf kalau sebatas kata itu ada di dalam Al-Quran. Setidaknya ada di 6 ayat di dalam Al-Quran. Kalimat salaf itu ada di dalam surat Al-Baqarah, ada di dalam surat An-Nisa 2 ayat, ada di surat Al-Ma'idah, ada juga di dalam surat Al-Anfal, ada juga di dalam surat Az-Zukhruf. Kalimat salaf. Nah, faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin, di dalam surat Az-Zukhruf. Kalimat salaf terulang di dalam Al-Quran secara makna lugawi, secara makna bahasa. Bahkan pernah diucapkan oleh Nabi. Nabi, jadi jangan dikira kalimat salaf itu baru muncul sekarang. Itu sudah ada di Al-Quran, kalimat ini. Bahkan Nabi pernah mengucapkannya kepada putrinya yang mulia, Fatimah bintu Rasulillah. Qala innahu ana ni'matu as-salaf au ni'mas salafu laki. Saya ini adalah sebaik-baik salaf untuk kamu, wahai Fatimah. Sudah muncul kalimat salaf dari siapa? Dari Rasulullah bukan dari Wahabi, ya, bukan dari orang yang menamakan dirinya Salafi di zaman ini. Begitu juga terucap melalui lisan-lisan sahabat Rasul, terucap melalui lisan tabi'in, terucap melalui lisan para ulama kita, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, dan para ulama-ulama berikutnya. Jadi sebenarnya istilah ini bukan istilah yang baru, baik makna salaf secara bahasa ataupun kalimat salaf yang bermakna secara istilah telah diucapkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Hanya dikarenakan semakin jauhnya kita atau umat Islam dari bimbingan ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah serta ilmu para sahabat, kita menganggap itu aneh, menganggap itu baru, menganggap itu asing. Yang asing sebenarnya kita, yang baru adalah orang zaman ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tadi sempat disinggung bahwa as-salaf secara bahasa atau secara istilah adalah tiga generasi pertama umat Islam, yaitu generasi sahabat, yang berikutnya adalah generasi tabi'in, yang ketiga adalah generasi tabi'ut tabi'in. Bukan abad pertama Islam, abad kedua, dan abad ketiga. Tidak. Kalau hitungan abad, berarti Al-Imam Al-Bukhari masuk dalam kategori tiga generasi awal. Padahal tidak demikian. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Samudra, Ustaz, orangnya sudah mati kok Ustaz. Iya, orangnya sudah mati, tetapi bukunya masih ada. Dia memahami bahwa tiga generasi awal itu tiga abad. Tiga abad. Dengan dalil bahwa Allah mengutus pembaharu bagi umat Islam pada setiap 100 tahun, setiap penghujung 100 tahun. Ini salah. Ulama tidak demikian mendefinisikannya, yaitu akibat tidak kembali kepada ulama salaf di dalam berbicara tentang Islam. Tiga generasi yang dimaksud dibatasi oleh itu tadi. Sahabat, sahabat tidak sampai 100 tahun. Kemudian muncul generasi tabi'in, yaitu orang-orang yang belajar Islam kepada para sahabat atau berjumpa dengan sahabat Nabi dalam keadaan muslim, mukmin, mengikuti jejak para sahabat dalam keimanannya, keislamannya, dan seterusnya. Baru setelah itu generasi tabi'ut tabi'in. Oleh karena itu, Al-Imam Ahmad sendiri tidak termasuk dalam tiga kurun al-mufaddalah. Jangankan Imam Bukhari. Barakallahu fikum. Itu yang disebutkan dengan tiga generasi al-qurun al-mufaddalah yang disebutkan dalam hadis, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Sekelumit tentang makna atau definisi salaf secara bahasa dan secara istilah. Ada beberapa prinsip salaf yang mesti kita ketahui dan kita pelajari, yang dengannya kita bisa mengetahui apa itu salafi dan bagaimana prinsip-prinsipnya. Kalau tadi disebutkan kalimat salaf, salaf, salaf, salafi itu apa? Salafi sin lam fa ya. Salafi itu artinya orang yang berkomitmen untuk berpegang teguh dengan prinsip-prinsip salaf, mengikuti jejak mereka dalam berislam, sehingga orangnya diberi nama apa? Salafi. Sama seperti kalimat sunni, ada ya-nya, yaitu seorang yang berkomitmen untuk mengikuti jejak sunnah. Orang yang bermadhab, madhab Al-Imam Malik disebut maliki. ada ya-nya, berarti dia adalah orang yang bermadhab dalam bidang fikih, madhab al-imam Malik, Hanafi misalnya, Hambali dan seterusnya. Maka kalimat salafi itu adalah seorang yang berkomitmen untuk berpegang teguh dengan manhaj salaf. Beberapa prinsip penting dari manhaj salaf ini adalah, yang pertama, seorang salafi selalu berupaya untuk memahami Islam, memahami iman, memahami Al-Quran, memahami sunnah, dan mengamalkan semuanya tadi berdasarkan bimbingan generasi salaf. Nah, sebelum itu, yang pertama mungkin lebih tepatnya, prinsip salafi itu adalah selalu menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai landasan utamanya. Kalau mau berbuat gini, tanya dia pada dirinya, ada dalilnya enggak? Jangan-jangan yang saya lakukan ini salah, coba saya mau cari, belajar dalilnya. Oh, ini ada permasalahan tentang keimanan, tentang sifat-sifat Allah. Dia tanya, ada dalilnya enggak tentang masalah ini? Selalu berupaya untuk melandasi akidah dan imannya serta ibadahnya berdasarkan dalil. Tidak mau berdasarkan prinsip madhab, prinsip-prinsip yang berjalan dan kebiasaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang di zamannya atau sekitarnya. Gak mau ikut-ikutan. Tidak berdasarkan kesepakatan-kesepakatan organisasi. Seorang salafi, ciri-cirinya adalah selalu mendasari akidahnya, imannya, Islamnya, ibadahnya, akhlaknya berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada orang mengaku dirinya salafi, tapi dalam permasalahan keimanannya, dia gak mau mendasarkannya pada dalil. Kenapa antum berkeyakinan seperti ini? Iya, ini sudah memang dari dahulu kita dapatkan dari guru-guru kita. Loh enggak, saya tanya, mungkin ada dalilnya? Kamu ini jangan sok tahu. Loh, lawang saya ini tanya, ada dalilnya apa enggak? Iya, kamu ini jangan merasa menang sendiri, pinter sendiri, benar sendiri. Lawang tanya, dalilnya kok dibilang benar sendiri? Ya. Seorang salafi itu selalu ketika ditanya tentang dalil, ya, ada dalilnya. Tidak kemudian, oh ini kata guru-guru saya demikian. Lu mana dalilnya? Nah, karena saya ini gak hafal, ini bukunya. Karena saya ini bukan seorang santri, bukan seorang ustad, saya gak bisa membaca dalilnya secara lengkap, apalagi mau hafal. Ini bukunya, Pak, silakan dibaca. Ada di situ, sudah lengkap. Nah, ada rujukannya, ada literatur-literaturnya. Silakan. Demikian. Kalau ada seorang mengatakan dirinya salafi, ya kami juga salafi. Tapi ketika menjalani proses dakwah dan ternyata proses dakwah itu berentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan diingatkan, ini yang antum lakukan tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, ini dalilnya. Wah, kesepakatan organisasi kami demikian. Ya, dalam jamaah kami, ini memang gak boleh. Loh kok gak boleh? Allah memerintahkan, kok kamu bilang gak boleh? Ya. Iya. Jamaah kami mengatakan demikian. Gak bisa ini. Gak bisa diterapkan. Masya Allah. Salafi tidak demikian. Ya. Sehingga kalau ustadznya mengatakan A ternyata tidak ada dalilnya, atau mengatakan B terbukti di hari besok bertentangan dengan dalil, seorang salafi mengedepankan dalil daripada pernyataan ustadznya. Demikian ulama kita mengajarkan. Al-Imam Malik mengatakan, kullun yu'khadhu wa yuraddu min qawlihi illa sahib hadzal qabr. Imam Malik sedang memberikan pelajaran di Masjid Nabawi di Madinah. Kata Imam Malik, semua pihak boleh diterima ucapannya, fatwanya, dan seterusnya, dan boleh pula ditolak. Kecuali, kata Imam Malik, penghuni kubur ini, seraya beliau mengisyaratkan, menunjuk kepada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya kalau itu perintah Nabi, ucapan Nabi, larangan Nabi, tidak boleh ditolak. Selain Nabi, siapapun boleh ditolak. Kalau bertentangan dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Bukan ditolak secara serampangan, bukan ditolak karena tidak sesuai dengan kepentingan kita, bukan ditolak karena merugikan perekonomian kita, atau ditolak karena dianggap menjatuhkan pamor kita. Bukan. Ditolak karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini prinsip salafi yang pertama. Prinsip salafi yang kedua adalah selalu melandasi pemahamannya terhadap Al-Quran dan ayat-ayatnya, atau sunnah Rasulullah dan hadith-hadithnya, berdasarkan pemahaman generasi salaf. Seorang salafi gak mau memahami ayat Al-Quran selain dengan pemahaman generasi salaf. Tidak mau seorang salafi memahami hadith Nabi murni berdasarkan logika, berdasarkan tinjauan politik, berdasarkan tinjauan adat, memahami ayat atau hadis Rasul berdasarkan tinjauan kepentingan organisasi atau kebutuhan-kebutuhan umat. Enggak. Seorang salafi hanya mau memahami Al-Quran dan ayat-ayatnya, hadis Rasul, sunnah dan hadis-hadisnya, berdasarkan pemahaman generasi salafus saleh. Karena seorang salafi itu dia faham dan mau beramal dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian, kata Allah, berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah jawabannya, penyelesaiannya, hukumnya kepada Allah, yakni Al-Quran, dan kembalikan kepada Rasulullah, yakni sunnah dan bimbingannya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman kepada hari akhir. Maksudnya, kalau Anda ini tidak mau mengembalikan urusan keimanan Anda, perselisihan Anda dalam urusan dakwah, perselisihan Anda dalam urusan akidah dan yang lainnya, kepada Allah, yakni Al-Quran, dan kepada Rasul, dan ini sunnahnya, maka keimanan kalian kepada Allah dan keimanan kalian kepada hari akhir diberi tanda tanya dan tanda seru. Tanda tanya lah kok begini, tanda seru waspada, membahayakan. Nah, barakallahu. Seorang salafi ingat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Sungguh tidaklah beriman demi Rabbmu wahai Muhammad, tidaklah beriman sampai mereka mau dan siap menjadikan kamu sebagai hakim, pengambil keputusan, pengambil fatwa, pemberi arahan, pemberi perintah dan larangan pada setiap permasalahan yang mereka perselisihkan. Dan kemudian mereka menerima itu dengan sempurna. Tidak ada sedikit pun rasa berat hati, sempit dada terhadap keputusanmu. Loh pak, maaf pak. Oh ini kan gak boleh pak ya. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyatakan dilarang seorang mukmin berbuat ini dan itu. Iya, tapi kan saya ini hanya anggota. Saya ini anggota, Pak. Segala kebijakan yang berjalan di tempat ini berdasarkan musyawarah. Jadi maaf, Pak. Ya kita menjalani apa yang merupakan hasil kesepakatan organisasi kita ini, Pak. Saya di sini hanya sekretaris. Loh ya Pak, maaf Pak, ini hadis Nabi bahwa yang itu Pak, kebijakan yang itu jelas-jelas melanggar ini larangan Nabi. Nabi melarang seperti ini, kok malah kebijakannya seperti ini ya? Iya, tapi maaf Pak, saya mengerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan bersolawat dia. Saya mengerti, tapi apa mau dikata? Saya hanya sekretaris di sini, Pak. Loh ya kan sampaikan kan? Waduh, bahaya, Pak. Kalau saya sampaikan nanti bagaimana? Ya. Nggak enaklah, Pak, nanti merusak ukhuwah kita. Kalau saya sampaikan nanti ada ketersinggungan. Masya Allah. Perintah Nabi atau larangannya kalah dengan kesepakatan organisasi. Ini hamba Allah yang tadi, yang muslim ini, enggan untuk meninggalkan kesepakatan organisasi, malah lebih ringan meninggalkan perintah Rasul atau melanggar larangannya. Bukan seorang salafi seperti itu. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan berbagai dalil lainnya yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Seorang salafi selalu berkomitmen untuk menjadikan tolok ukur atau mizan, timbangan, takaran akidahnya dan pemahamannya berdasarkan pemahaman salaf. Karena seorang salafi itu mendengar hadis Nabi yang mengatakan man kana mithlu ana alaihi al-yawmu ashabi. Ketika Rasulullah SAW, bahkan sebelum itu, perintah Nabi dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, Rasulullah SAW mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Sungguh di antara kalian nanti yang hidup sepeninggalku akan mendapati, melihat, menyaksikan adanya perselisihan yang banyak. Maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku di saat seperti itu. Kembalikan jawabannya kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Sunnah maksudnya prinsip-prinsipku dan prinsip-prinsip khulafaur rasyidin, dalam hal ini secara khusus Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Tidak mungkin seorang salafi ketika diingatkan, oh ya akhi, kenapa antum dalam dakwah antum, antum pergi ke berbagai tempat, keliling dari satu kota ke kota, dari satu masjid ke masjid, tidak mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan. Bahkan antum melihat ada orang-orang saudara kita muslim yang masih memakai jimat-jimat. Masih ada di antara saudara kita muslim yang datang menemui tukang-tukang ramal dan dukun-dukun. Bahkan maaf saja, ada sebagian yang juga ikut berdakwah keliling dari sana kemari itu juga masih memakai jimat. Wah, jangan. Jangan bicara itu. Itu nanti akan memecah belah umat. Jangan-jangan. Kita bicara yang sepakat-sepakat aja. Yang ma'ruf-ma'ruf, kita ajak manusia untuk berbuat ma'ruf. Nah, ini jangan. Loh, afwan ya akhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang datang kepada seorang tukang ramal, tukang tebak nasib, tukang tebak jodoh dan yang semisalnya, tukang tebak barang-barang hilang, siapa pencurinya, kemana larinya, ya, kemudian dia mempercayai, meyakini ucapan si tukang ramal tadi, maka sungguh dia telah kafir terhadap syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu syariat Islam ini. Islam ini bahaya ya akhi, kesian kalau kita gak dakwahi dia, gak kita segera himbau dia untuk menghentikan kebiasaannya datang ke dukun-dukun. Wah, jangan-jangan ini dilarang dalam prinsip jamaah kami. Ini jangan, kita hanya disuruh mengajak, ayo kita berzikir karena zikir itu akan menenangkan hati. Ayo kita datang ke masjid-masjid. Ayo kita berpakaian seperti pakaiannya Rasulullah, pakai gamis, pakai sorban. Dan yang semisalnya. Akhi, ini hadis Nabi. Iya, tapi kurang tepat kalau diterapkan sekarang. Allahu Akbar. Seorang salafi tidak demikian. Seorang salafi tidak demikian. Dia akan menghormati hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga misalkan ada seorang mengatakan, saya salafi, mengikuti jejak salaf kita. Syekh kita juga, Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Baz, sama syekh kita. Kitab yang kita dipelajari juga sama kok. Iya, tapi afwan ya akhi, itu antum dalam ceramah antum dan teman-teman antum dalam beberapa mimbarnya, dalam buletinnya, mencaci maki pemerintah, mengajak rakyat untuk mengkritisi pemerintah secara terbuka, bahkan antum mengkafirkan pemerintah. Bukankah, maaf ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencela pemerintah atau bahkan mengkritisi secara terbuka? Ini loh, maaf Pak Dai, Pak Ustaz, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Abi Asim dalam sunnahnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniya falyakhudh biyadihi wal yakhlu bih in qubila minhu fadhaka wa illa faqad addama alayh." Barang siapa yang memiliki nasihat atau kritikan, masukan untuk pemerintahnya, jangan ditampakkan secara terbuka di mimbar-mimbar Jumat, di mimbar-mimbar khutbah hari raya, di buletin-buletin dan yang lainnya. Jangan. Hendaknya disampaikan secara tertutup. Nabi yang bicara ini ya akhi. Dan Nabi ini menyampaikan nasihat ini bersumber dari wahyu. Wah, itu antum ini memang apa, kaki tangannya pemerintah ini. Ya. Itu kamu itu memang dapat berapa kamu uang dari pemerintah? Loh. Lawang nyampaikan hadisnya Nabi kok malah dituduh kaki tangan pemerintah. Ya. Ya, ini hadis. Oh, enggak bisa. Prinsip-prinsip yang telah ditanamkan oleh ustaz-ustaz kami demikian. Loh, kok ustaz kami? Lah Nabi, siapanya kamu? Nabi ini siapa? Seorang salafi tidak akan pernah meremehkan hadis Nabi, menolaknya atau menganggap tidak sesuai dan tidak relevan dengan sistem dakwahnya, dengan sistem dan kondisi umat. Lah. Walaupun jenggotnya memenuhi dadanya, walaupun istrinya sudah bercadar, walaupun pakaiannya di atas mata kaki, kalau tidak mau mengikuti prinsip Rasul dan sunnahnya, tidak mau mengikuti prinsip khulafaur rasyidin, maka dia bukan salafi, walaupun dia punya stiker di mobilnya salafi, walaupun dia punya tas untuk safar kopernya tertulis saya salafi, ya, ringtone HP-nya ya ana salafi, ana salafi. Nah, ya, tidak berfungsi itu semuanya. Itu hanya pengakuan. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. May ya'mal su'an yujza bih. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Diingat baik-baik maksud ayat-ayat ini tadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Seorang salafi atau berikutnya, di antara prinsip-prinsip salaf adalah mementingkan tauhid, mengedepankan perkara tauhid untuk dirinya dan untuk umat. Mementingkan dan mengedepankan pelajaran dan kajian atau ilmu tauhid untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya, sekolahnya, pondok pesantrennya, dakwahnya. Prinsip-prinsip tauhid yaitu hanya beribadah kepada Allah satu-satunya, dan bahwasanya tidak ada sekutu dan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan kepadanya, dalam penciptaan alam semesta dan segala urusan yang itu merupakan kekhususan-kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Membersihkan keyakinan-keyakinan dirinya dan keluarganya serta umatnya dari berbagai perkara yang mengotori tauhid, dari keyakinan-keyakinan syirik atau khurafat-khurafat. Membersihkan sistem pendidikannya dari berbagai perkara yang mengotori tauhid. Nah, membersihkan metode-metode dakwahnya dari perkara-perkara yang bertentangan dengan tauhid. Demikian barakallahu fikum. Seorang salafi, salah satu prinsipnya adalah mengedepankan tauhid, sehingga dia selalu berupaya mementingkan dirinya untuk selalu belajar tauhid. Bagaimana mengenal Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya dengan benar sesuai dengan tauhid. Bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah dalam berdoa, meminta perlindungan dan permohonan, meminta keselamatan dengan penuh tauhid dan terhindar dari berbagai kesyirikan. Begitu juga terhadap anak istrinya. Nah, barakallahu fikum. Bukan seorang salafi walaupun dia seorang wanita yang bercadar, solatnya seperti sunnah Rasul, tapi dia memakai gelang dari akar bahar dengan keyakinan bahwa dia akan sehat, selamat dari penyakit kalau pakai gelang dari akar bahar tadi, pakai jimat. Nah, dia salafi kok pakai cadar kok. Cadar bukan ukuran. Barakallahu fikum. Bukan sebagai ukuran. Tauhid merupakan pokok penting yang dikedepankan. Begitu juga dalam urusan dakwah. Nah, mengedepankan perkara tauhid, tidak kepentingan-kepentingan lainnya, tinjauan-tinjauan politik. Demi kepentingan-kepentingan politiknya, dia tidak peduli perkara ini bertentangan dengan tauhid ataukah tidak. Barakallahu fikum. Dia siap berkawan dengan orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah di dalam perjalanan dakwahnya, dalam perjalanan pendidikannya. Kalau kita lihat contoh banyak sekali. Misalkan pergerakan atau sebelum itu Jam'iyah Ihya At-Turats. Nah, itu kan laki-laki. Kalau Luqman Ba'abdu itu mesti ngomongnya Ihya At-Turats. Iya kan? Betul. Nah, memang itu contohnya diantaranya. Masa contohnya itu cuma dulu di zaman tabi'in, di zaman tabi'ut tabi'in, contoh-contoh kesesatan dan orang-orang sesatnya. Ya. Al-Harith Al-Muhasibi, Bishr Al-Marisi, Jahm bin Sofwan. Antum gak tahu siapa Jahm bin Sofwan. Yang bahaya itu yang ada di zaman kita ini. Kita harus kenal. Ihya At-Turats ini contohnya. Salah satunya. Beberapa tokoh Ihya At-Turats yang masuk dalam arena politik. Merekrut orang-orang Syiah. Untuk mendukung suara mereka. Ketika ada yang mengingatkan, lu bagaimana kok bergabung dengan Syiah pengikut Khomeini yang mereka tidak bertauhid kepada Allah, meyakini Ali bin Abi Thalib memiliki beberapa kekhususan dalam bidang rububiyah, yang meyakini bahwa Khomeini itu mampu melakukan ini dan itu. Para imam Syiah yang 12 juga punya kemampuan mengatur beberapa pergerakan alam ini. Direkrut bergabung ketika ditegur, kenapa bergabung dengan Syiah? Loh, ada apa dengan Syiah? Syiah bagian daripada kita, saudara kita. Masya Allah. Nah, Allahu Akbar. Orang-orang yang menghina Ibunda Aisyah itu saudara kita. Yang menghina ibumu musuh kamu ya. Siapa ibumu? Siapa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Perhatikan baik-baik. Sebelum itu nenek moyang dari Jam'iyah Ihya At-Turats, Al-Ikhwanul Muslimin atau Al-Ikhwanul Muslimun di negeri Mesir, di bawah pimpinan Hasanul Banna. Ustaz kan sudah mati, Ustaz ini ghiba. Orangnya meninggal, jasadnya sudah mati, tapi warisan pemikiran terus sekarang. Ya, terus berlanjut hingga hari ini, dibela, disanjung-sanjung, disebarkan metode-metode dan sistemnya. Dia mengatakan bahwa ulama-ulama Syiah telah mewariskan karya-karya ilmiah untuk umat ini. Masya Allah. Syiah telah mewariskan karya-karya ilmiah. Hah? Berarti kalau karya ilmiah pantas untuk ditaruh di perpustakaan masjid-masjid kita. Ya? Atau dibaca di khutbah Jum'ah. Barakallahu fikum. Warisan ilmiah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi menurut dia, menurut Hasan al-Banna al-Kafi atau kitab Usulul Kafi atau kitab Furu'ul Kafi dan yang lainnya dari karya-karya Syiah yang berisi kekufuran-kekufuran dan kesyirikan-kesyirikan, bahwa Ali bin Abi Thalib di antara keutamanya tidaklah matahari terbit kecuali dengan izin dari Ali bin Abi Thalib. Allahu Akbar. Saingan dan tandingan Allah dalam pengaturan alam semesta. Nah, itu karya ilmiah. Bahkan tidak tanggung-tanggung dalam partai Al-Ikhwanul Muslimin di Mesir, pimpinan Hasanul Banna, terdapat 3 anggotanya Tiga pejabat partai Al-Ikhwanul Muslimin, partai politik, tiga orang Nasoro minimalnya. Disebutkan nama-namanya. Ini bukan cerita-cerita di surat kabar. Ini ditulis dalam buku-buku Ikhwanul Muslimin yang menceritakan dengan bangganya, inilah partai politik kami, fleksibel, bisa menerima siapa saja, terbuka. Nah, sekarang ini ada juga ya, orang-orang yang sudah lulus dari Madinah, ya, doktor lagi, ya, yang menghimbau umat untuk memilih partai Ikhwanul Muslimin. Ini semua bertentangan dengan prinsip salaf, yaitu mementingkan tauhid dalam dakwahnya, pada dirinya, pada pendidikan umat. Nah, sehingga walaupun dia pakai salafi, walaupun pakai siwak tulisannya salafi, enggak tanggung-tanggung. Karena cintanya kepada salafi. Barakallahu fikum. Itu semua tidak bermanfaat. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang hakiki. Jadilah kita muslim-muslim yang hakiki. Bukan klaim dan klaim. Loh, iya tapi dia direkomendasi oleh syekh. Dia itu pengajar di Masjidil Haram. Loh kok pengajar di Masjidil Haram? Walaupun pengajar di dalam bangunan Ka'bah sekalipun. Itu gak bermanfaat. Gak bermanfaat. Barakallahu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Perkara tauhid ini adalah sangat penting dalam dakwah. Kalau ada sebuah dakwah ternyata tidak mementingkan tauhid, ada sebuah dakwah yang sibuk ya, secara zahir masya Allah, secara zahir dari satu sisinya mengajak orang untuk sholat, apa enggak baik mengajak orang untuk sholat? Kamu ini kok melarang orang mengajak sholat ya? Melarang orang untuk mengajak umat untuk sholat. Kamu ini muslim apa Yahudi? Lah, lo masalahnya bukan masalah ngajak sholatnya. Setelah diajak sholat itu, diajari tauhid. Diajari tauhid. Lo kita juga mengajari tauhid kok. Ini, lihat ADART kami. Ini lihat prinsip-prinsip kami. Tauhid. Bahwasanya la ilaha illallah, tiada pencipta selain Allah. Loh, kalau tidak ada pencipta selain Allah, Pak, Abu Jahal sudah tahu. Abu Lahab sudah tahu. Kalau tidak ada pencipta selain Allah. Loh, kalian ini menyamakan aku dengan Abu Jahal ya? Loh, enggak. Siapa yang mengatakan? Cuma tadi kan Bapak mengatakan bahwa kami menyeru dan mengajak umat kepada tauhid la ilaha illallah, yang maknanya adalah tiada pencipta alam semesta kecuali Allah. Lah kalau itu maknanya la ilaha illallah, tidak ada perang Uhud, tidak ada perang Badr ya? Tidak Nabi terusir dari kota Mekah, tanah kelahirannya. Karena sepakat antara muslimin pada waktu itu dengan Abu Jahal bahwa tidak ada pencipta alam semesta seluruhnya kecuali Allah. Yang jadi sebab perselisihan dan perpecahan adalah ketika Rasulullah mengajak mereka kalau berdoa langsung saja kepada Allah, enggak pakai wasilah-wasilah. Tinggalkan jimat-jimat, tinggalkan nazar-nazar untuk orang-orang soleh, nazar itu untuk Allah, dan seterusnya. Enggak terima mereka, marah mereka. Nazar-nazar mereka itu ya mirip dengan sesajen-sesajen di zaman ini. Hanya saja kalau sesajen di zaman ini di tempat kita untuk Nyi Roro Kidul, untuk penghuni gunung, untuk penjaga kawah, ya. Kalau mereka itu sesajennya untuk siapa? Untuk orang-orang soleh, yang memang itu orang-orang soleh. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya perpecahan, terjadinya hijrah, terjadinya perang Badar, perang Uhud dan yang lainnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dakwah yang mengaku dia sebagai seorang yang mengikuti jejak salaf harus sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah dan bimbingan Salafus Saleh. Kenapa kita harus mengikuti jejak mereka? Karena memang Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya yang berikutnya, ketika Rasulullah menyebutkan tentang iftiraqul ummah, tentang akan terjadinya perselisihan di tengah umat ini, Rasulullah SAW mengatakan bahwa sataftariku hadhil ummah ala 73 firqah. Umat ini akan terpecah pasti menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahida. Semuanya di neraka kecuali satu. Nah, siapa yang satu itu? Rasulullah menjawab dengan sebuah prinsip agar seluruh umatnya mau berpegang dengannya, dan seluruh umatnya bagi yang mau bisa untuk berpegang dengannya dan selamat menjadi al-firqatun najiyah, kelompok satu-satunya yang selamat dari bid'ah dan penyimpangan di dunia dan selamat dari azab an-nar di akhirat nanti. Rasulullah menjawab ketika ditanya, man hum ya Rasulullah, siapa mereka golongan satu-satunya yang selamat itu? Qala man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang kondisi dia, prinsip-prinsipnya, cara berislamnya, cara berimannya sama dengan prinsip-prinsipku dan para sahabatku pada hari ini. Perhatikan, sama dengan prinsip-prinsipku dan prinsip para sahabatku pada hari ini. Tolok ukur kebenaran. Tolok ukur kebenaran iman. Tolok ukur kebenaran akidah. Tolok ukur kebenaran sistem dakwah. Tolok ukur kebenaran sistem pendidikan. Dan seterusnya. Tolok ukur. Seorang salafi selalu melihat kepada bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya. Bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya. Apa yang kamu lakukan ini, maaf, ada gak contoh dari Khulafa Rasyidin? Khulafa Rasyidin terus. Khulafa Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu gak tahu zaman kita. Loh iya memang, yang tahu hanya Allah. Nah, maaf, ada dalilnya gak? Gak ada. Mungkin sahabat. Siapa sahabat itu? Ya sahabat Nabi. Kok siapa sahabat? Sahabat Nabi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum waradu an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Nah, kaum as-sabiqun, orang-orang generasi awal kata Allah, dari kalangan muhajirin, ini yang pertama, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ibnu Mas'ud, barakallahu fikum, Aisyah, Ummu Salamah, itu adalah muhajirun. Wal Ansar, dari penduduk Madinah yang menerima Rasul dan dakwahnya serta mendukung Rasulullah dan dakwahnya. Walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang datang setelah mereka yang mengikuti jejak mereka dengan baik, yang mengikuti jejak mereka dengan baik, benar dan tepat. Radhiyallahu anhum, Allah telah ridha kepada mereka. Tentunya ini adalah tazkiyah dari Allah, bukan tazkiyah dari manusia yang tidak tahu perkara gaib. Boleh, kenapa fulan? Oh fulan ini dapat tazkiyah dari syekh, itu buktinya itu ada di internet ya tazkiyahnya. Iya, syekh itu mentazkiyah sesuai yang dia lihat, yang dia tahu pada hari itu. Besok gak tahu syekh. Syekh gak tahu apa yang tersembunyi dalam akidah dia, belum tahu. Tahunya orang ini rajin belajar, menulis, membuat karya, mentahkik, meneliti, mentakhrij. Ya. Nah, kalau ceramah kita kembali pada Quran dan Sunnah, generasi salaf. Tapi dia enggak tahu syekh hakikatnya, praktiknya bagaimana. Nah, tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi rekomendasi, radhiyallahu anhum, Allah telah ridha kepada mereka, Muhajirin, Ansar, dan yang mengikuti jejak mereka dengan ihsan, dengan baik, dari kalangan sahabat-sahabat yang datang setelah mereka sampai yang berikutnya, radhiyallahu anhum. Nah, ikhwani fiddin, kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah sebagaimana Allah meridhai sahabat, ikuti jejak mereka dengan ihsan, dengan baik, benar, tepat. Jangan keluar dari bimbingan mereka. Nah, kemudian di antara prinsip-prinsip salaf adalah selalu membimbing umat dan mengarahkan umat kepada ilmu, mengikat umat dengan untuk berpegang teguh dengan ilmu dan beramal dengannya. Tidak mengikat umat dengan person-person, pribadi-pribadi, tokoh-tokoh, atribut-atribut lainnya. Tidak mengikat umat dengan kedaerahan. Tidak mengikat umat dengan organisasi. Tidak. Tidak mengikat umat dengan pondok pesantren dan yang semisalnya. Bahwa yang benar dan yang salafi itu hanya pondok pesantren kita. Tidak. Yang tidak mondok di pondok kita bukan salafi. Tidak. Atau yang salafi hanya adalah keanggotaan takmir masjid kita. Yang tidak masuk dalam anggota takmir kita, tidak. Atau yang salafi itu adalah yang masuk dalam organisasi kita. Atau kalau di zaman ini mengikat umat misalnya dengan kartu tanda anggota atau KTA. Dilihat di rumahnya, kalau datang ke rumahnya, oh iya, ada stiker organisasi kita. Ini memang orang baik ini. Lo kok tahu? Masya Allah dia. Di rumahnya itu foto pendiri organisasi kita dipampang di ruang tamu. Ya, foto pendiri organisasi kita. Dia beri figura yang bagus. Memang ini bagus, kawan kita. Kawan kita. Loh kalau dia, oh itu minhum. Kenapa? Ya itu. Enggak mau. Coba tanya, punya enggak KTA dia? Punya enggak dia kartu tanda anggota? Salafi tidak demikian. Salafi enggak punya pemimpin kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa pendiri organisasi Salafi di Indonesia? Coba sebutkan. Pendirinya siapa? Kalau enggak tahu bukan Salafi. Walaupun mengklaim Salafi. Coba tolong sebutkan pendiri Salafi Indonesia. Ya enggak ada pendiri Salafi. Salafi sudah berdiri sejak sebelum ada Indonesia sekalipun. Sudah berdiri. Siapa tokohnya? Enggak ada. Oh, maaf Pak. Ketua umum Salafi siapa? Pimpinan pusatnya siapa? Tidak ada pimpinan pusat, wala pimpinan daerah, pimpinan ranting, cabang, tidak ada. Ya. Salafi adalah orang-orang yang berkomitmen, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan pemahaman salafus soleh, mendasari ibadahnya, Islamnya, dakwahnya, akidahnya, pendidikannya, pembinaan rumah tangganya. Berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan pemahaman Salafus Saleh. Dimanapun dia tinggal, berbahasa apapun dia, itu adalah Salafi. Sehingga gak ada atribut khusus cara pakai imamahnya sendiri. Misalkan ya, kalau Salafi itu cara pakai imamahnya sendiri, ini bukan Salafi, cara pakai imamahnya aja gak bisa. Ya, coba itu, kopiahnya aja ada yang hitam, lore, putih, hijau, ya, apalagi macam-macam. Nggak seragam. Ada yang sarungan warnanya hijau, ada yang biru, ada yang ini. Salafi. Gak ada cara pakai gamisnya, ciri-cirinya. Ada apa itu? Sininya misalkan ya. Iya. Gak ada. Gak dikenal dengan atribut tertentu. Salafi itu adalah sebuah prinsip. Ya. Salafiyah itu adalah sebuah prinsip. Salafi adalah orang yang berpegang dengan prinsip salafiyah. Nah, sehingga dakwah salafiyah itu adalah mendidik dan mengikat umat dengan pemahaman generasi terbaik umat ini dari kalangan sahabat dan tabi'in yang mengikuti jejak sahabat serta tabi'ut tabi'in yang mengikuti jejak generasi yang sebelumnya tersebut. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara prinsip salaf adalah mengingatkan dirinya untuk berprinsip, mengingatkan rumah tangga keluarganya untuk berprinsip, mengingatkan umat untuk berprinsip mendengar dan taat kepada penguasanya, sabar terhadap kezaliman dan kesalahan penguasanya sambil berupaya menyampaikan nasihat, dan barakallahu fikum, mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya, penguasanya. Itu prinsip-prinsip salaf di dalam menyikapi pemerintahnya. Kalau mendengar perintah dari penguasa yang berisi kebaikan, perintah yang berisi ma'ruf, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan sunnah khulafa'ur rasyidin dan prinsip-prinsip sahabat, maka salafi berada pada garda terdepan di dalam mengamalkan perintah-perintah pemerintahnya atau himbauan-himbauannya. Mengajak keluarganya juga demikian. Mengajak dan mengingatkan teman-temannya juga demikian. Mengingatkan anak didiknya di pondok-pondok pesantren atau di majlis-majlis pendidikan Al-Quran dan yang semisalnya, untuk taat kepada penguasanya dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara yang mungkar. Untuk bersabar menghadapi kesalahan dan kezalimannya dan mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Terus diingatkan. Dakwahnya juga demikian. Sehingga antum lihat, seorang salafi itu ciri-cirinya, kalau naik sepeda motor itu pakai helm. Walaupun gak ada polisi. Ya. Ciri-cirinya diantaranya, ya, itu kalau naik sepeda motor pakai helm. Walaupun gak ada polisi. Ya. Kalau gak pakai helm. Ini salafi apa bukan ya? Lumosok gitu Zed. Maksudnya salafi itu menjalankan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasulnya dan kepada penguasa kalian, pemimpin kalian. Salafi itu benar-benar menjalankan perintah rasul, alaikum bisam'i wa ta'ah. Wajib atas kalian untuk mendengar dan taat kepada penguasa kalian. Fi mansyatikum wa makrahikum. Dalam kondisi kalian bersemangat, mampu menjalankan perintah itu, kuat. Ataupun dalam keadaan lagi malas, tetap dijalankan. Seorang salafi. Anu, saya pakai helm ini panas. Aduh. Iya, memang panas. Capek, berat kepala. Iya. Tapi karena perintah dari waliul amr, jalani. Dan ketika menjalani perintah waliul amr itu, karena Allah dia, ikhlas dia. Ingat ayat Allah tadi di surat Al-Maidah. Ingat dia perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Tidak kemudian ya, takut karena ketahuan atau ketangkap. Ikhlas. Ketika pakai helm, Ingat, atiullah wa atiur rasulullah ulil amri minkum. Dapat pahala dia. Loh kok pakai helm? Cepat pakai helm. Di depan ada polisi. Enggak dapat pahala. Bahkan dapat dosa nanti. Pulang naik sebelah motor, kamu enggak punya SIM. Enggak apa-apa bos, sebentar sekali ini. Enggak punya SIM. Enggak apa-apa ya, jangan terlalu anu lah. Loh, ini perintah dari pemerintah. Betul kan? Kalau naik sepeda motor harus pakai SIM. Dijalani oleh seorang salafi. Karena Allah, dia dapat pahala lagi. Nah, ikhwani fiddin, mengingat waktu duhur sudah dekat, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita ini seusai sholat duhur biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.